الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilimpahkan pula kepada ahli dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salawat dan salam itu pun dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kajian kita pada siang ini yaitu mempersiapkan generasi unggul berkenaan dengan yang kita menyambut Idul Adha. Maka latar belakang yang saya pergunakan sebagai kita ambil sebagai kajian yaitu mengenai keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya putra pertamanya yaitu Ismail. Perlu kita catat bahwa Nabi Ibrahim yang disebut sebagai bapaknya umat Islam, juga orang-orang Nasrani menempatkan Nabi Ibrahim sebagai bapak agama mereka, adalah seorang nabi yang berhasil mewujudkan cita-citanya, yaitu melahirkan generasi unggul. Kalau kita mengenal ada 25 rasul, boleh dikatakan 80% di antara 25 ini adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya mulai dari ketika Nabi Ibrahim atas perintah Allah meninggalkan istri dan anak-anaknya yang kurang lebih berumur 3 atau 4 bulan di suatu lembah tandus, tidak ada pertumbuhan, ghairi zar'in, yaitu yang tidak lain kemudian dikenal dengan Mekah atau dulu disebut dengan Mekah. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya. Dan sebagai suami, Nabi Ibrahim telah berhasil mendidik dan mempersiapkan istrinya untuk menjadi orang tua tunggal, single parent. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebagai manusia, Nabi Ibrahim tentu sangat berat meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir tandus tanpa makanan dan minuman. Sebagaimana juga tidak kalah beratnya apa yang dirasakan oleh Siti Hajar, ditinggalkan sendirian, bahkan ada beban anak yang masih bayi, tanpa bekal apapun kecuali iman. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita semuanya tahu untuk mencari hidup Siti Hajar naik dari satu bukit Safa ke Marwah. Begitulah pulang balik saking gelisahnya tanpa mengeluh. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang istiqomah dalam iman akhirnya terwujud. Ketika Ismail, si bayi Ismail itu berhenti menangis, dan kebetulan waktu itu Siti Hajar ada di Bukit Marwah, dia lari dibunuh oleh serigala, dibunuh dan dimakan oleh serigala. Sebab hewan-hewan ganas yang rakus di padang pasir seperti Mekah pada waktu itu adalah antara lain serigala. Betapa terkejutnya ketika dia kembali ke tempat semula meninggalkan gajinya, ternyata Ismail tidak ada. Bahkan di situ terlihat ada dua bekas kaki yang terseret. Dari bekas kaki itulah kemudian Siti Hajar mengikuti kemana anaknya ini dibawa. Sampai di suatu tempat, Siti Hajar tertegun, terbengong-bengong. Karena Ismail si bayi itu bukannya diseret-seret oleh serigala, tetapi rupanya dia berusaha merangkak-rangkak. Sampailah ke suatu tempat, dan dia diam saat itu karena ada air mukrat, dan ini luar biasa. Ismail yang masih bayi berusaha untuk meminum. Itulah awal kehidupan di lembah yang disebut dengan Makkah. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dari situlah Siti Hajar dapat minum dan ada kekuatan untuk menyusui anaknya. Hari-hari berikutnya, ini adalah sunnatullah yang orang sering menafsirkan dengan hukum alam. Bahwa seperti tadi dikatakan bahwa Mekah berada di tengah atau di jantungnya padang pasir. Padang pasir yang maha luas dihuni oleh kelompok-kelompok kabilah. Yang terdekat dari daerah itu yaitu kabilah Bani Jurhum. Seperti diketahui bahwa orang-orang yang hidup di padang pasir disebut dengan badmi, yaitu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa mencari kehidupan? Di sana ada sebuah oasis. Mereka datang, mereka berkumpul sekian lama. Setelah oasis itu kering, dia pindah ke tempat yang lain. Atau bagi mereka yang punya ternak banyak, mereka melihat alam, langit, bintang, kuning untuk mengetahui daerah mana yang turun hujan. Sebab daerah yang hujan ini tidak lama kemudian akan tumbuh tumbuh-tumbuhan padang pasir. Kalau dikatakan rumput, bukan rumput seperti kita, pertumbuhan. Ya. Dan itu adalah sumber makanan karena mereka pindah dengan kambing-kambingnya. Nah, yang pertama kali melihat, kalau boleh dikatakan, yaitu isyarat adanya sumber kehidupan baru, yaitu kabilah Bani Jurhum. Yaitu ketika melihat burung-burung terbang menuju ke satu arah. Burung-burung di sini yang dimaksudkan adalah burung-burung merpati liar yang hidup di gunung-gunung, di celah-celah batu di gunung-gunung. Setiap kali burung terbang ke sana dari semua arah, apabila Bani Jurhum yakin bahwa di sana pasti ada sumber air, mereka pun segera pergi ke sana. Alangkah herannya, tempat yang selama ini tidak dikunjungi orang, karena memang tidak ada sumber kehidupan. Air tidak ada, bahkan di dalam Al-Quran diwadi mutairi rizara'in, tumbuh-tumbuhan saja tidak ada. Sehingga tidak ada orang yang pergi ke sana. Tapi kali ini, ada sebuah mata air yang muncrat. Pada waktu itu muncrat. Mereka sudah barang tentu sangat senang. Jadi kabilah pertama yang datang ke Mekah adalah kabilah Bani Jurhum. Inilah kelak yang oleh sejarah akan dicatat sebagai kabilah yang akan menurunkan bangsa Arab. Nah, mereka bukan hanya gembira, tetapi sekaligus terkejut dan takut. Karena ternyata tidak jauh dari situ ada kepada seorang wanita dengan bayinya. Pada mulanya, karena paham mereka, paham semacam animisme, menganggap bahwa ini adalah jin, bukan manusia. Tetapi Hajar cepat berkomunikasi. Dia memberitahu bahwa dia bukan jin, dia adalah manusia. Bahkan pada akhirnya, Hajar menerangkan bahwa dia ditinggalkan oleh suaminya, yang tidak lain adalah seorang utusan Allah, ditinggalkan di tempat itu atas perintah Allah. Rupanya kabilah tadi belum dapat diyakinkan, sehingga pada akhirnya mereka bergembira sekali, dan pada akhirnya mengangkat Hajar sebagai ibu Adilah. Ismail sendiri diangkat sebagai putra Adilah. Kabilah Bani Jurhum sangat menghormati dan memuliakan Siti Hajar dan anaknya. Dibuatkan kemah yang terbuat dari kulit unta, tentu sangat mewah menurut orang-orang pada waktu itu. Segala kebutuhan Hajar dan putranya dipenuhi, walhasil hidup Siti Hajar dan anaknya terjamin. Ini persis seperti dikatakan Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim seolah tidak sanggup melaksanakan perintah Allah, yaitu meninggalkan diri dan anaknya di sini. Saat itu Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, jika engkau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan aku dan putramu di sini, yakinkan hatimu, wahai suamiku, bahwa tempat ini adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, laksanakan perintah Allah. Jangan cemaskan aku dan putramu di sini. Karena ini adalah perintah Allah. Yakinkan hatimu, wahai suamiku, bahwa Allah pasti akan menjaga aku dan putramu di sini. Tidak usah khawatir. Sebagaimana aku juga yakin bahwa Allah pasti akan menjaga engkau sepanjang perjalanan pulang kembali ke negeri Syam, mengawungi lautan pada pasir ribuan kilometer jaraknya." Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, apa yang terjadi berikutnya? Kabilah-kabilah lain pada berdatangan, yang tradisinya kabilah yang satu dengan kabilah lain itu sering bertempur gara-gara karena sumber air. Tetapi kabilah Bani Jurhum termasuk kabilah yang sangat santun, akhlaknya sangat mulia. Bayangkan, datang ke suatu tempat, ada sumber airnya, di sana ada wanita, mereka langsung yakin bahwa wanita inilah penyebab sumber munculnya air. Oleh karena itu, sebagai wujud terima kasih, Hajar diangkat sebagai ibu kabilah, dan putranya diangkat sebagai putra kabilah, dan mereka menjamin kehidupan dua orang ini. Begitu juga ketika kabilah-kabilah lain datang, kabilah Bani Jurhum menerima sebagai layaknya tuan rumah yang santun. Mereka diterima dengan baik, apalagi ketika diketahui mereka membutuhkan air, dipersilahkan. Kabilah satu dan berikutnya terus pada berpangkatanan, semakin lama semakin banyak. Kabilah Bani Jurhum mempersilahkan, mau bertempat tinggal di situ untuk sekian lama silahkan, santun sekali. Yang terjadi kemudian ialah kafilah-kafilah, yaitu rombongan pedagang yang dari Syam, dari Syria, yang biasanya menuju ke Abesinia, ke Yaman, kali itu melihat ketika lewat ternyata Mekah ada sumber kehidupan. Mereka tinggal, saudagar-saudagar pada datang. Berikutnya datang pula saudagar dari Yaman, dan mereka cukup bertransaksi, berniaga, berdagang di Mekah. Dari Yaman tidak perlu ke Syria, begitu juga yang dari Persia. mereka tinggal di situ walhasil Mekah menjadi daerah yang sangat ramai. Wujudnya ialah ramai orang-orang, ramai perdagangan. Dengan kata lain berikutnya, berkah sekali. Kehidupan masyarakat Mekah makmur, mereka bahagia sekali. Saya jadi teringat Singapura tetangga kita. Negara yang hanya semacam itu, kecil sekali. Dan sumber kekayaan alamnya tidak ada. Tetapi karena menjadi pusat pertemuan perdagangan dunia. Dan orang-orang di Singapura mempunyai sikap hidup yang sangat akomodatif terhadap tamu-tamu mereka. Sehingga makmur. Makmur, begitu juga Mekah waktu ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati. Begitulah Hajar hidup di sana dengan semangat. Tetapi rupanya tidak ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Hajar. Nabi Ibrahim memberi contoh hidup yang penuh dinamika, penuh perjuangan. Tapi Siti Hajar hari itu sama sekali tidak berjuang dan hidup tenang. Oleh karena itu pada akhirnya dia tidak terasan. Kurang lebih 3 tahun ada di Mekah. Siti Hajar kemudian berkata kepada kabilah Bani Jurhum, dia akan pindah. Alangkah terkejutnya masyarakat Mekah ketika Siti Hajar berniat untuk meninggalkan tempat itu. Spontan mereka tidak setuju, melarang Siti Hajar meninggalkan Mekah. Alasannya apa? Takut jika Siti Hajar pergi, air berkah itu akan berhenti. Adapun alasan Siti Hajar, hubungannya ialah dengan pendidikan anaknya. Ismail adalah anak yang dimanja-manja oleh masyarakat, maklum putra Habilah. Hajar sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya tidak senang melihat anak-anak melihat anaknya dimanja-manja. Mau jadi anak macam apa kelak kalau dimanja-manja terus? Padahal cita-cita Siti Hajar sama dengan Nabi Ibrahim, mempunyai putra yang dinamis, yang tidak bermanja-manja. Begitulah akhirnya terjadi negosiasi. Kabilah Bani Jurhum pada akhirnya mengizinkan Ibunda Hajar meninggalkan Mekah. Ketika pergi, Kabilah Bani Jurhum rame-rame mengantarkan Ibunda Hajar. Tempat yang dituju adalah tempat yang kemudian sangat fenomenal, yaitu tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu kurang lebih 24 km dari Mekah. Tempat itu sangat terkenal, yaitu Arafah. Padang Arafah memang saat itu berupa padang, padang pasir. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, setelah sampai di Padang Arafah, yang kita juga jadi teringat, pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa yang turun di Aden. Kemudian Nabi Adam yang menurut riwayat diturunkan di India bertemu di Padang Arafah. Tepatnya di sebuah bukit yang ada di Padang Arafah itu. Yaitu bukit. Tiba-tiba hilang. Maaf, nanti kalau saya ingat saya katakan. Di bukit itulah pertemuannya. Siti Hajar dibuatkan sebuah kemah yang sangat bagus. Dan ketika kabilah Bani Jurhum pamit, mereka meninggalkan hadiah sebanyak 20 ekor unta. Maksudnya adalah sebagai sumber kehidupan Siti Hajar dan putranya. Air susunya untuk diminum, dagingnya sebagai makanan utamanya. Jadi seekor unta bisa disantap sekian lamanya, yaitu dengan cara dibuat sendeng dagingnya. Membuat sendeng di padang pasir tentu sangat mudah. Begitulah lalu. Mulai hari keesokan harinya, Siti Hajar mengajak putranya yang berumur kurang lebih 3 tahun menggembala onta-ontanya. Ini pendidikan. Begitulah setiap hari dari 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya 1 tahun sampai besar Ismail. Diperkirakan waktu itu berumur 11 tahun. Artinya, 11 tahun inilah Siti Hajar tidak bertemu dengan suaminya. Suaminya berada di Syam bersama istri pertamanya sekarang. Rupanya Allah menganugerahkan putra kedua di sana, yaitu Ishak. Sesudah Ishak lahir dan kemudian sudah semakin besar, Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, Nabi Ibrahim terkejut karena ternyata Mekah sudah sangat ramai. Secara diam-diam Nabi Ibrahim menyusup ke sana kemari mencari Hajar dan putranya. Tentu tidak akan ditemukannya. Setelah lama mencarinya dan tidak ketemu, Nabi Ibrahim bertemu dengan dia. Bertanya kepada seorang yang kebetulan bertemu. Kenalkah Anda seorang wanita bernama Hajar dengan seorang anaknya laki-laki? Orang itu balas bertanya, Anda ini siapa? Ini saya dapati di dalam satu buku berjudul Ardul Mu'jizat, yaitu Negeri Mu'jizat, yang ditulis oleh Profesor Dr. Aisyah Abdurrahman binti Syafi, seorang guru besar di Cairo University, yaitu guru sastra Al-Quran. Orang itu balas bertanya, Anda ini siapa? Saya ini suami wanita ini. Kalau begitu Anda bernama Ibrahim, bukan? Benar. Kalau begitu Anda seorang utusan Allah, bukan? Benar. Saya adalah utusan Allah. Nabi Ibrahim malah heran, kok Anda tahu dengan saya? Ya, seluruh masyarakat di Mekah ini bukan saja tahu figur Anda, tetapi semua kita menunggu kehadiran Anda. Informasi ini tentu didapat dari Siti Hajar. Bisa dibayangkan betapa meriah sambutan kepada Nabi Ibrahim ini. Begitulah, pada akhirnya Nabi Ibrahim diantar ke padang Arafah. Bertemulah dengan istrinya sendiri waktu itu di dalam kemah. Karena apa? Ismail yang berusia 11 tahun sedang menggembala seperti hari-hari biasanya. Begitulah pada akhirnya bertemu. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, tidak disebutkan berapa hari mereka berkumpul sampai saatnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih Ismail. Sebagai seorang manusia, betapapun dia seorang utusan Allah, tentu sangat terkejut mendapat perintah yang sukar sekali diterima dengan akal yang sehat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim nampak layu. Rupanya hal ini diperhatikan oleh Siti Hajar yang segera bertanya, wahai Nabi Ibrahim, bukankah ini saat kita bergembira karena kebahagiaan kita berkumpul? Tapi kenapa tiba-tiba engkau kelihatan begitu sedih? Ya, bagaimana tidak? Allah memerintahkanku agar aku menyembelih anakku Ismail. Siti Hajar tidak salah terkejutnya seperti sambar geledek di siang hari. Tapi yang dikatakan berikutnya sungguh aneh. Wahai Nabi Ibrahim, engkau selalu memberi nasihat kepadaku bahwa sebagai orang beriman, yang terbaik adalah melaksanakan perintah Allah. Ini perintah Allah, wahai Nabi Ibrahim, laksanakanlah. Ismail memang anak kita, tapi bukan milik kita. Dia milik Allah. Saat itulah Nabi Ibrahim harus ada. Dan keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah itu. Tetapi pada akhirnya Nabi Ibrahim juga bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada anaknya. Bukankah anaknya masih anak-anak? Tetapi rupanya ini keberhasilan seorang ibu mendidik anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahaka fandurmada. Nah, Allah memerintahkan aku agar aku menyembelih engkau. Fandurmada karo. Coba pikirkan bagaimana menurut pendapatmu. Seolah-olah Nabi Ibrahim tidak berani mengatakan aku harus menyembelih kamu. Masih ada kata-kata fandurmada karo. Menurut kamu bagaimana, nak? Di luar dugaan si anak itu menjawab, ya abati fa'almat hukmat. Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Ayah, kalau itu memang perintah Allah, tidak usah juga. Aku ya Allah, ya wahai ayah, laksanakan perintah itu. Insya'Allah saya tambah menghadapinya. Luar biasa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, begitulah ringkasnya, ketika mereka sudah siap, datang lagi ujian. Kali ini bukan faktor keluarga, tapi faktor eksternal, yaitu dengan munculnya iblis yang pura-pura jadi manusia, yang berkata sangat rohim, sama dengan kepada Adam dulu. Ibrahim, kamu itu terlalu nurut si amat Tuhan. Akibatnya kamu sendiri sengsara. Sekarang kamu diperintah menyembelih anak kamu. Kalau engkau turuti, anak kamu sembelih, kamu tidak punya anak. Tidak mustahil nanti akan datang lagi perintah sembelih istrimu, bahkan sembelih dirimu. Pikir Ibrahim. Saat itulah Nabi Ibrahim tercengung. Dan ini diperhatikan oleh putranya. Ketika putranya melihat orang yang berkata begitu, langsung dia berkata, ayah, ayah jangan tergoda. Dia bukan manusia. Dia itu iblis, wahai ayah. Saat itu pula, Nabi Ibrahim baru tersadar. Kemudian dikejar dari padang Arafah. Dan nanti, kurang lebih 13 kilo, barulah dilempar di suatu tempat namanya Mina. Dan ini semuanya menjadi monumen ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Dan pada akhirnya, ketika Nabi Ismail akan disembelih, Allah melarang, jangan. Wa fadainahu bidhbihin 'adzim. Aku sudah mengganti Ismail dengan hewan kurban yang besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini hanya ujian Ibrahim, dan kalian lulus semuanya. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Menyembelih kurban ini aku syariatkan kepada kamu dan orang-orang sebelum, sesudah kamu sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang hormati, tepat jam 1, mohon maaf, tapi intinya hikmah pendidikan yang akhlak memang sangat bagus, dan ini keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian, moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya dalam menyambut datangnya Idul Adha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.